Adapun orang ini kaum Samud, mereka dibinasakan dengan tauriah dengan suara yang sangat dahsyat. Wa amma adun fa'uhliku birihim sosarin atiyah. Adapun bangsa Ad, mereka dibinasakan dengan angin yang digus yang berhembus dan sangat dingin. Sakharah alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah menundukkan dan mengerahkan angin tersebut kepada mereka selama 7 malam 8 hari yang berturut-turut. Fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, sampai akhirnya mereka menjadi seperti batang-batang pohon kurma yang keropos, seakan-akan di dalam rongga pohon kurma itu sudah hancur. Fahal sallallahu min baqiyah, apakah kamu lihat di antara mereka masih tersisa? Tidak ada tersisa di antara mereka sama sekali. Sampai sekarang tinggal bangunan-bangunan sisa rumah-rumah peninggalan-peninggalan mereka yang ada. Orang Al-Haqqah min asma yaumil qiyamah. Al-Haqqah termasuk di antara nama-nama yaumil qiyamah. Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, dan Al-Waqi'ah. Li'annaha tahukku wa tanzilu bil khalq. Karena dia benar, sesuatu yang nyata dan pasti, dan pasti akan turun menimpa manusia. Wa tadhharu fiha haqa'iqul umur, dan pada hari kiamat tersebut akan tampak hakikat-hakikat berbagai urusan, perkara-perkara yang hari ini samar, maka pada hari kiamat nanti akan terlihat apa yang disembunyikan, apa yang ditutup-tutupi, dan akan terlihat illa dan ini kalau dia seolah orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muhbi'at wa muhba'at wa muhba'at as-sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada, simpanan-simpanan niat-niat, pikiran-pikiran, dan rencana-rencana yang ada, yang kita simpan, yang kita persiapkan, tidak kita tunjukkan, bahkan kejelekan ataupun kebaikan itu akan dan tampak. Kecuali yang terjadi dirahmati oleh Allah. Kenapa ini? Ini disebutkan di dalam riwayat, ada orang-orang yang mereka itu bahkan ketika nanti di hari kiamat dalam keadaan terlihat oleh kita sujud. Dan ketika dia telah dipanggil oleh Allah berduaan, ditunjukkan, ditanyakan kepada dia tentang perbuatan-perbuatan yang ditakrir, benar kamu berbuat seperti ini? Nah, dia melihat apa diberikan kepada dia dalam bentuk yang lain, catatan amalan dia, tapi dia tidak melihat dosa-dosa besar yang dia lakukan. Nah, yang terlihat dia, dosa-dosa kecil, ternyata dosa-dosa besar itu ditutupi oleh Allah, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan taubat yang dia kerjakan, dengan taubatan nasuha di dunia, atau ada amalan-amalan lain yang menghapus dosa-dosa tersebut. Nah, sehingga diterlihat di dalam riwayat tersebut, dia bersujud gembira. Nah, ini terharu biha haqa'iqul umur. Orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah di dunia, dia ditunjukkan kesalahan-kesalahan dia, termartian orang lain mengetahui, walayahulillah, dan di akhirat pun kemudian dia tidak melihatnya, orang-orang pun melihat apa yang dia perbuat. Qala fa'adzama ta'ala sya'naha wa fakhamaha. Allah memperbesar urusannya dan membuat ini, artinya betul-betul menjadikan perkara kiamat ini perkara yang tidak bisa disepelekan, tidak bisa diremehkan. Ya, makanya Allah katakan di awal dengan kalimat al-haqqah, sesuatu yang pasti yang tidak mungkin diingkari. Bima karrarahu min qawli, dengan Allah mengulang-ulangnya dalam firman Allah al-haqqah wa ma al-haqqah wa ma adraka ma al-haqqah. Fa'inna laha sya'nan aziman. Karena memang kiamat itu mempunyai urusan yang sangat besar, tidak mungkin bisa kita remehkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun sering mengingatkan kita. Dan dalam hal ini mengingatkan apa yang menjadi pintunya. Nah, pintunya untuk menuju ke akhirat. Nah, namanya kiamat ini juga kiamat kecilnya. Aktiru zikraha limiladzat. Perbanyaklah, kata Rasulullah SAW, mengingat penghancur kelezatan, mengingat kematian, dan kematian itu adalah gerbang menuju akhirat. Wahaulan jasiman, dan kiamat itu mempunyai kengerian yang betul-betul nyata terlihat, sangat dahsyat, sampai terlihat seorang ini seakan-akan manusia itu dalam keadaan dia seperti mabuk, padahal bukan karena mabuk. Watalanna sasukara wa mahum bisukara. Mereka terlihat seperti sempoyongan, tidak karuan. Nah, tapi sesungguhnya mereka bukan merasa ingin mabuk, tapi karena mereka merasakan azab yang sangat dahsyat, kengerian yang luar biasa. Wa min azamatiha annallaha ahlakal umam al-mukadzibah biha bil adzabil ajib. Nah, di antara besarnya, pentingnya perkara kiamat ini, sampai artinya jangan sampai kita meremehkan, menganggapnya sepele. Nah, di antara tanda bukti besarnya urusan ini adalah Allah hancurkan umat-umat yang dahulu mendustakannya, mengingkarinya. Mereka yang menentang, mengingkari, tidak mengakui adanya kiamat ini, Allah binasakan dengan azab yang disegerakan. Nah, bangsa ini kemudian semua dakara namudajan min ahwalihal al-mawjudah di dunia al-musyahadah fiha. Dan Allah sebutkan contoh-contohnya, keadaan-keadaan yang ada di dunia ini yang bisa disaksikan. Wa huwa ma ahallahu min al-uqubatil baligha bil umamil atiyah, yaitu yang Allah timpakan sebagian hukumannya yang sangat dahsyat kepada umat-umat yang durhaka, kepada umat-umat yang keras kepala, yang mengingkari. Faqala kadzabat Samud wa humul qabilatul masyhurah. Samud ini kabilah yang masyhurah. Nah, sukanul hijr, satu kabilah yang sudah terkenal, umat Nabi Saleh. Mereka tinggal di Hijr antara Madinah dengan Syam, daerah Yordan sekarang. Nah, sukanul hijr yang dikenal, mungkin mereka mengatakannya Petra. Ya, masih ada rumah-rumah sisa-sisa gunung-gunung batu yang mereka pahat jadi rumah. Alladzina arsalallahu ilaihim rasulahu salihan alaihi salam, yang Allah utus kepada mereka rasulnya Salih alaihi salam, Nabi Salih. Yanhahum annahum alaihi minasyirk, yang beliau melarang umatnya, melarang kaumnya dari syirik yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan, yang mereka anggap sebagai budaya leluhur. Jadi kenyataan yang di zaman sekarang bahwa kesyirikan, pemujaan kepada berhala, ritual-ritual yang dianggap budaya-budaya lama, itu sudah sejak dahulu menjadi alasan yang klasik yang dilontarkan umat-umat yang didatangi oleh para nabi dan rasul. Nah, bahkan Nabi Saleh ini awalnya adalah orang yang dianggap sebagai nanti akan menjadi tokoh mereka. Nah, sebelum ini wahai Nabi Saleh, kami mengharapkan kamu. Jadi mengharapkan beliau sebagai pemimpin ataupun ini orang mungkin diikuti karena dikenal sebagai orang yang baik, orang yang saleh. Nah, tapi kemudian beliau mengingatkan mereka untuk berhenti dari kesyirikan, meninggalkan apa yang disembah dan dilakukan oleh nenek moyang. Wa ya'muruhum bitauhid, memerintahkan mereka untuk bertauhid. Faraddu da'watahu, mereka menolak dakwah beliau. Wa kadzabuhu, dan mendustakan beliau, menganggap beliau dusta, menganggap beliau berbohong, menganggap beliau tidak mungkin Allah mengutus seorang rasul, yakni manusia sebagai rasul. Nah, apa seorang wahidan minna wahidan nattabi'ah? Apa mungkin seorang manusia satu orang yang kami ikuti? Inna idzan lafi dhalalin wa syu'ur. Sungguh berarti kami betul dalam keadaan sesat. Nah, bahkan mereka menuduh Nabi Saleh sebagai orang yang dusta, lagi orang yang jahat. Aun bil dzikru alaihi min baitina bal huwa kadzabun ashir. Ini tuduhan mereka terhadap Nabi Saleh, padahal mereka anta marjuan kunta qawmin la marjuan qabla hadza. Sebelum ini engkau Nabi ya Saleh, engkau yang kami harapkan. Tapi ketika beliau mengajak mereka untuk meninggalkan budaya leluhur mereka yang salah, yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, mereka mendustakan beliau. Wa kadzabu ma akhbarahum bihi min yaumil qiyamah. Mereka pun mendustakan apa yang disampaikan oleh beliau, berita-berita tentang hari kiamat. Wa hiyal qari'ah allati taqra'ul khalqa bi ahwaliha, yaitu al-qari'ah yang menggoncangkan manusia dengan kengeriannya. Wa kadzalika 'adul ulu al-ula. Demikian pula bangsa Ad, kaum Ad, kaum Nabi Hud yang pertama, Sukan Hadramaut, yang tinggal di daerah Hadramaut, daerah selatan. Nah, dia mengatakan di daerah, kalau di apa namanya ini, yang disebutkan secara umum Hadramaut, daerah Hadramaut, dan ini dalaman Yaman. Hina ba'ath Allah ilaihim rasulahu Hudan. Ketika Allah mengutus kepada mereka rasul mereka, yaitu Hud alaihi salam. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah fakadzabuhu. Ini juga beliau mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, tapi mereka juga mendustakan, menganggap beliau berdusta. Wa kadzabu bima akhbara bihi min al-ba'd. Mereka mendustakan pula ke hari kebangkitan yang diterangkan oleh beliau. Bahkan mereka menuduh Nabi Hud ini ditimpa kegilaan akibat mendakwakan ini, ditimpa oleh sebagian sesembahan mereka. Inna ya'tarika ba'du alihati Nabi Su'. Mereka ini mengira seperti itu, bahwa ucapan Nabi Hud, dakwah Nabi Hud, jangan-jangan ini adalah karena engkau ditimpa oleh ini penyakit ataupun gangguan akibat kamu jelek-jelekkan ataupun menjauhkan kami dari sesembahan-sesembahan tersebut. Fa'ahlakallahu ta'ifi ta'ifataini bil halakil mu'ajjal. Lalu Allah membinasakan dua kelompok ini, Ad dan Samud, dengan kebinasaan yang disegerakan, dengan adat yang ditimpakan saat itu juga. Fa'amma Samud fa'uliku bittawfiyah wahya sayhah. Adapun Samud, mereka dihancurkan oleh Allah dengan taghiyah, yaitu as-sayhah al-azimah al-fadhi'ah, suara yang menggelegar, suara yang sangat dahsyat, yang mengerikan. Allati in sada'at minha qulubuhum, yang menyebabkan hancurnya jantung-jantung mereka. Bahkan disebutkan apa gambaran itu seperti mereka itu diputar dan angin itu tembus sampai ke dalam, menghancurkan dada mereka. Nah, kemudian mereka dihempas kembali ke bumi. Wazahakat laha arwahuhum, hilang akhirnya dengan angin tersebut, karena angin tersebut kuaidat dengan suara tersebut, roh mereka mati. Fa'asbahu mauta, lalu mereka menjadi bangkai mayat. La yura illa masakinuhum wa jisatuhum, tidak lagi yang terlihat selain rumah mereka dan bangkai mereka. Tapi subhanallah, kalau ini rumah tempat tinggal mereka, mungkin tidak, sangat sulit ditemukan. Ada yang mengatakan kalau di sekitar perkampungan mereka, tidak hanya sekitar di Hadramaut, tapi sampai ke daerah dan gurun pasir Rubu' al-Khal Saudi, daerah timur Najd, Najd ke selatan. Karena biasanya disebut Yaman atau Hadramaut itu kan seringnya dulu termasuk dari selatan Ka'bah, selatan ini, dari Najd dan ke selatan. Qala wa amma adun fa uhliku birihin sarfa. Adapun Ad, mereka dihancurkan dengan ini Samud ya. Nah, baik, clear. Nah, kalau Samud tadi daerah Petra, daerah Hijr, ya sebesar utara, utara Madinah. Nah, itu yang tinggal hanya tempat-tempat atau rumah-rumah mereka. Adapun Ad, Ad ini yang terbenam. Ada yang menyebutkan mereka di terbenam, ditutupi oleh gurun pasir sekitar beberapa belas meter. Nah, ada yang menyebutkan dongeng tentang ditemukannya perkampungan kaum Ad ini. Ini negerinya mungkin antum kalau melihat mungkin apa namanya gambar entah sequel ataupun apa namanya iklan-iklan negeri antah berantah fiktif ilmiah yang dibuat mereka ahli-ahli komputer itu, tapi itu semua enggak, masih kalah dengan kaum Ad. Nah, kaum Ad tiang-tiangnya mereka bilang jadikan dari emas, permata, luar biasa kehidupan di zaman itu. Qala rihun sarsarnya ini ay qawiyatun syadidatul hubub laha sawtun ablaq min sawtir ra'dil qasif, yaitu angin yang sangat kencang, yang sangat dahsyat, yang memiliki suara yang sangat yani nah keras, lebih hebat daripada nah ra'd petir. Afiyah ay atat ala khizaniha melampaui lebih dari yani jadi apa namanya simpanannya ataupun yang ini isinya ala qawli katsirin min al-fasirin, yang melampaui batas, yang durhaka, yang melampaui yang perkiraan. Au atat ala ad, atau yani mereka yani menghantam kaum Ad, wazadat ala al-had, lebih dari batasan yang seperti yang biasanya, kama huwa as-sahih, bagaimana menurut pendapat yang sahih. Sakhara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, Allah kirimkan kepada mereka selama 7 malam 8 hari, ay husuman ay nahsan wa syarran fadhi'an alaihim, dan yang 7 hari ini husuman nahsan wa syarran, yang sangat dahsyat kejadian ini mengerikan menimpa mereka, pada maradhum wa ahlakathum, sehingga menghancurkan mereka dan membinasakan mereka. Jadi kalau Samud masih terlihat tempat-tempat rumah-rumah mereka, istana-istana yang megah, nah, di gunung-gunung batu, kalau mungkin di dalam gambar itu terlihat berjajar, itu perkampungan Nabi, Nabi Saleh. Nah, di situ Rasulullah pernah lewat ketika ke Tabuk, itu dilarang kita untuk berlama-lama di sana, sehingga tidak layak itu untuk jadi istilahnya orang itu menghibur diri datang ke tempat-tempat seperti ini, ya tempat-tempat yang sudah pernah dihancurkan ini gempa bumi kemudian ataupun ini tanah longsor tenggelam, itu kita lewat ke sana gitu, melewati tempat itu cepat berlalu dari tempat itu sambil menangis dan minta ampun kepada Allah. Nah, karena itu adalah tempat-tempat yang diadab orang-orangnya di sana. Nah, apalagi kalau di daerah perkampungan Nabi Lut, daerah Sodom, ya, yang sekarang jadi danau laut mati. Nah, danau laut mati, ya, orang itu menjadi tempat-tempat hiburan, ya, tempat hiburan. Mestinya orang itu lewat di tempat itu dalam keadaan menangis dan segera berlarut. Qala fadara al-qawma fiha sar'a ay ahalka mauta, kamu lihat mereka terjadi dalam keadaan sar'a tergelepang dan binasa dan menjadi mayat, ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah, dalam keadaan mereka seperti batang-batang pohon kurma yang kosong, artinya sudah isinya di dalam sudah hancur, ka'annahum jadu'un nakhlin lati quti'at ru'usuhal khawiyah sakit bahwa ada bang tumbang, ya, potong kepalanya, pangkalnya, nah, kemudian isi dalamnya sudah rapuh, keropos, nah, ya, bergelimpah, bergelimpangan. Wa alkarallahum min baqiyah, Apakah kamu lihat ada sisters yang tersisa di antara mereka? Wahada shifahun bimana nafyu al-mutaqarrar. Ini pertanyaan ini artinya, nah, seperti pertanyaan yang sifatnya negatif. Ya, maknanya nafi. Jadi, nah, bukankah kamu tidak melihat lagi nah, mereka sama sekali? Nah, jawabannya sudah jelas. Tidak ada lagi yang tersisa di antara mereka. Dua bangsa-bangsa ini. Dan ini diceritakan oleh Allah berulang-ulang. Karena mereka dekat dengan orang-orang Quraisy masih di daerah Jazirah Arab. Nah, supaya mereka mengambil pelajaran, supaya mereka mengambil perhimpunan ayat yang lalu, surat yang lalu, surat Nun, kisah tentang Ashabul Jannah ini. Nah, itu pun di sebagian ulama menyebutkan kisah ini dikenal oleh orang-orang Quraisy dan itu dekat dengan mereka. Ada menyebutkan di sekitar daerah Yaman. Nah, entah itu jadi tidak terlalu jauh lah. Dan orang-orang Quraisy mengenal, mengetahui kisah ini. Maka Allah buatkan perumpamaan. Nah, seperti itu juga negeri-negeri yang lain, Madian, Mesir, Saba. Nah, apalagi Saba. Ya, daerah Yaman ini nah, orang-orang Mekah sendiri, mereka punya hubungan dengan Mesir, juga punya hubungan, ya, punya hubungan, bahkan juga dengan daerah dekat dengan Irak. Ya. Mereka tidak artinya tidak jauh, ya, tidak terpisah jauh. Orang-orang Arab, terutama orang-orang Quraisy itu terkumpul pada diri mereka darah Yaman, kemudian darah Ajam, ya, kemudian darah Arab Sir. Nah, ini pada diri mereka. Kalau dari Ajam, Nabi Ibrahim, ya, dari darah Irak, Mesopotamia, Yaman, nenek moyang mereka. Ya, dalam artian Nabi Ismail menikah dengan orang-orang Arab, jurhum orang dari Yaman. Nah, Nabi Ismail sendiri dari Mesir. Nah, ini kumpul di pada diri mereka. Maka bilangan ini mereka tinggal di situ dekat dengan negeri-negeri ini. Sehingga sering dijadikan berita, diceritakan kepada mereka, diingatkan agar mereka mengambil pelajaran. Nah, dan ini ditambah lagi keadaan mereka tidak mencatat, tidak menulis, dan itu diceritakan dengan lisan sehingga betul-betul terekam oleh mereka. Jadi pelajaran itu. Nah, wallahu a'lam. Biasanya kan kalau dengan apa, dengan penyampaian, dengan disampaikan cerita-cerita turun-temurun, itu kan lebih membekas sekarang daripada yang kita baca. Wallahu a'lam. Nah, ini pelajaran. Kembali kita diingatkan dengan berita kiamat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk kita mempersiapkan diri menghadapinya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.